Awal ku percaya cintamu begitu besar yang kau berikan kepadaku kasih. Kau mampu takluk hatiku dengan cinta yang kau beri hingga ku terbuai di dalam cintamu. Aku terlena dalam pelukan, aku tertipu di dalam rayuan. Tak ku sadari rasa benci di balik janji yang kau ingkari. Apa salah dan dosaku kau tinggalkan suci cintaku yang ku persembahkan sepenuh hatiku. Kau ingkari janji sucimu yang kau ucapkan dahulu. Janganlah kau lukai hatiku. Aku tak mengerti mengapa terjadi dalam rasa aku cinta yang aku miliki. Tanpa diperantara kau buat aku cinta, tetapi kenapa harus ending terluka dengan tiba-tiba. Baru ku tahu cintamu itu palsu, janjimu tabu yang kau beri padaku. Manis janjimu hanya sebatas ucapan, perkara rasa tak seperti ungkapan. Ku dalami kau ingkari cinta suci yang telah aku beri. Tak berarti rasa ini sesal hati tidak kau hargai. Aku terlena